إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ayolah fawitin asani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari kitab Bulughul Maram oleh Imamul Hafid Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-69 dalam bab pembatal-pembatal wudu. Beliau mengatakan an Ali ibn Abi Thalib, dari Ali ibn Abi Thalib. Qala, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Saya itu seorang yang banyak keluar air mazi. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Saya pun memerintahkan kepada Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala an-nabiyya, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya kepada Rasulullah. Faqala, maka beliau mengatakan fihi al-wudu. Kalau keluar air mazi, maka wajib untuk berwudu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wallafzu lil Bukhari, dan lafaz ini dalam lafaz Imam Al-Bukhari. Para ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Hadis ini menceritakan, kalau kita gabungkan hadis ini, riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang sepadan, maka jalur ceritanya adalah Ali suatu hari, Ali bin Abi Thalib sedang ngumpul-ngumpul, ya ngobrol begitu, bersama Miqdad ibn al-Aswad dan Ammar ibn Yasir, bertiga. Jadi beliau bersama Miqdad, bersama Ammar itu ngobrol. Lah, mereka itu kalau ngobrol itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana obrolan itu ada manfaatnya. Ya, enggak ngalor gitu kan ujung pangkali gitu ya. Obrolan itu ada manfaatnya. Ya meskipun jadi orang itu enggak serius gitu ya, enggak cepat tua. Ini. Tapi ya meskipun nyantai obrolan biasa gitu, hal-hal itu ada manfaat. Jadi minimal obrolan itu mubah, jangan sampai obrolan itu membawa dosa. Lah, pada waktu itu ketiganya sedang ngobrol-ngobrol tentang masalah ini, hukum air mazi. Hukum ini air mat, tentang masalah mati. Ya lanang karo wong lanang kan obrolan kadang-kadang yang ngono-ngono barang. Ini keluar air mati. Akhirnya Ali mengatakan, aku itu loh sering keluar air mati. Aku itu sering keluar air mati. Ini, tapi apa ya hukumnya? Apa ya hukumnya? Mau tanya sama Rasulullah, malulah, mosok mantu. Ini takon karo mentuani masalah semacam itu. Masa Ali kan mertuanya, apa itu menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, jadi putri bungsu beliau. Jadi itu dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali. Dilamar Abu Bakar enggak boleh, dilamar Umar enggak boleh. Jadi ya kalau enggak bolehnya bukan karena mosok sampean mentua jadi mantu ini enggak. Tapi alasan beliau tatkala Fatimah itu sudah agak gede dikit gitu kan, sudah layaklah untuk nikah. Maka Abu Bakar datang ngelamar Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha saghira. Fatimah masih cilik loh. Ini Fatimah itu masih kecil. Padahal Abu Bakar itu mertua. Ini kan istrinya Rasulullah Aisyah, itu kan putrinya Abu Bakar. Lah itu tuh loh, mentuannya Rasulullah itu ngelamar anaknya Rasulullah. Ngono ya ora apa-apa. Kan boleh toh secara hukum syariat. Secara hukum syar'i itu boleh. Jadi mertua jadi mantu, mantu jadi mertua, boleh. Nyeluke piye ya celarane ae. Ini begitu dikatakan begitu, enggak berselang lama Umar datang mempunyai tujuan yang sama, melamar Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dilamar jawabannya Rasulullah pun sama, innaha shaghira, Fatimah itu masih kecil gitu. Ternyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Fatimah itu dinikahkan dengan Ali ibnu Abi Thalib yang umurnya sepadan, mirip-mirip begitu. Ali dan Fatimah itu umurnya yang enggak terlampau jauh. Ternyata pada waktu tadi kemarin itu nolak Abu Bakar, nolak Umar, karena Rasulullah melihat keterpautan umur yang jauh dan beliau melihat Fatimah enggak cocok kalau dinikahkan dengan laki-laki yang setua itu. Jadi Ali itu menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Ali bin Abi Thalib itu duwe mantu Umar. Ini Umar berkhotob itu mantunya Ali, iku tambah parah. Ngono ya tapi kelakon. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan punya anak Fatimah. Fatimah itu punya suami Ali. Ali dengan Fatimah itu punya anak 4. Yang masyhur Hasan Husain, tapi enggak cuma itu. Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu cacili, kecil, jadi baleng-baleng bungsu. Jadi Hasan, Husain, Zainab, untuk memisahkan mana Zainab putu, mana Zainab anak, biasanya disebut dengan Zainab Al-Kubra dengan Zainab Suhra. Zainab yang Kubra itu anaknya Rasulullah, Zainab binti Rasulullah. Kalau Zainab Suhra itu putu, jadi Zainab binti Fatimah binti Rasulullah, gitu ya. Zainab terus Ummu Kulthum. Saat Ummu Kulthum itu sudah waktunya lah, ya masih kecil tapi kan dinikahi kan sudah bisa gitu. Maka Umar itu datang sama Ali. Ali, aku mau ngelamar putrimu. Sama Ali jawabannya, Ummu Kulthum masih kecil. Ummu Kulthum itu masih kecil. Rapopo. Ini enggak apa-apa. Akhirnya ya wis, kalau kamu enggak apa-apa akhirnya dinikahilah. Ini siapa itu, Umar nikah sama Ummu Kulthum, punya beberapa anak. Nyeloke opo? Enggak usah cerupan. Ngawur. Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah SAW. Beliau itu pada waktu mempunyai kasus itu, beliau itu enggak penak kalau harus bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya minta tolong sama Miqdad. Sampai bawa yang nolong, yang tanya sama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Miqdad datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan masalah laki-laki yang keluar air mani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat ini fihil wudu, harus berwudu. Dalam riwayat yang lain ighsil dzakarak. Jadi basuhlah wudumu, basuhlah kemaluanmu dan berwudulah. Dalam riwayat yang lain ighsil dzakaraka wa madzakirak. Jadi basuhlah zakarmu dan seputarnya. Jadi airnya itu kemudian berwudulah. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalam Bukhari Muslim, jadi enggak perlu dibahas tentang riwayatnya, jelas-jelas sahih. Menunjukkan kepada kita beberapa hal. Pertama, masalah fikihnya, apa itu madzi? Apa itu madzi? Air yang keluar dari zakarnya laki-laki yang itu bukan kencing, itu ada tiga. Itu ada tiga. Jadi yang keluar dari zakar laki-laki yang itu bukan kencing, itu ada tiga. Satu, wati. Wati, waw dal ya. Yang kedua, madzi. Yang ketiga, mani. Apa itu wati? Wati itu cairan lendir, jadi sesuatu yang berlendir, cairan gitu ya, berlendir, bening, agak-agak keruh dikit, yang itu keluar setelah pipis. Jadi entah jenengan pernah bongkok, aku nggak ngerti. Ini pokoknya kalau di sebagian kasus laki-laki itu, kalau selesai kencing biasanya itu nggak langsung tuntas. Kencing itu selesai kencing itu ternyata ada sesuatu yang netes-netesnya itu kayak ono limi gitu loh. Jadi kayak air mani. Itu kalau itu namanya wati. Yang kedua, madzi. Lah madzi ini yang titik persamaannya dengan mani sangat dekat. Karena madzi dan mani dua-duanya keluar karena syahwat. Madzi dan mani dua-duanya keluar saat syahwat. Bedanya tapi jauh. Mani suci tapi wajib mandi. Madzi najis tapi cukup berwudu. Terus bedanya gimana? Perbedaan antara keduanya. Jadi kalau air mani itu keluar bisyahwah, keluar dengan syahwat, keluar dengan rasa nikmat syahwat. Kalau madzi itu keluar indah syahwah, saat syahwat. Jadi gambarannya apa ya? Jadi kalau air mani maklumlah, jadi keluar dengan syahwat, jadi ada rasa nikmat. Kalau madzi itu orang mikir seputar syahwat, atau orang ya muncul syahwatnya tapi istrinya jauh. Istrinya jauh karena dia enggak sama istrinya. Tiba-tiba itu di celananya itu tuh basah. Ya orang pipis, ya orang ngompol, basah. Tapi saat keluar tadi tidak ada rasa nikmat. Ya mungkin terasa, mungkin enggak terasa. Mungkin terasa tapi terasanya itu bukan rasa nikmat. Ya kayak keluar air kencing gitulah. Kalau terasa, kadang-kadang malah enggak terasa. Itu perbedaan antar keduanya. Yang kedua, air mani itu dafak, mutadafik, min ma'in dafik. Keluarnya itu nyemprot, mancar. Sedangkan air madzi itu enggak. Kadang-kadang keluar merembes, kadang-kadang keluar tapi kayak kencing gitu, bukan memancar kayak air mani. Yang ketiga, air mani itu ya'kubuhu futur. Setelah keluar maka badannya lemes, terasa capek, terasa lemah gitu. Kalau air madzi enggak. Ya keluar ya koyok bar pipis mun kuwi. Tapi wujudnya mirip banget. Wujudnya mirip banget. Baune ya mirip, bentuknya ya. Ya mirip. Ini warnanya ya mirip. Jadi membedakannya dengan cara tadi. Dan ini harus selektif ya. Karena kalau mani itu suci, tetapi wajib mandi, mandi besar, mandi syar'i, mandi junub. Kalau madzi itu najis, tapi cukup berwudu insyaallah akan datang pembahasan. Maka harus dipisahkan mana mani, mana madzi. Kadang-kadang mani dan madzi itu campur. Ini orang afan, ini Allah tidak malu kalau bahas kebenarannya, harus dibahas ini masalahnya. Ini kebutuhan pokok manusia ini. Kalau seorang laki-laki itu kumpul dengan istrinya, telah laki-laki itu kumpul dengan istrinya, kemudian telah mengeluarkan di puncak syahwatnya, dia keluar air mani, sudah setelah itu selesai jumatnya, kemudian tiba-tiba tanpa terasa gitu orang merembes lagi, ada yang keluar lagi, atau ada yang keluar tapi tidak dengan syahwat, tapi bukan kencing. Yang keluar terakhir itu apa? Itu madzi. Bukan mani nyusul, bukan. Raun mani nyusul. Ini. Itu yang keluar terakhir itu madzi. Itu madzi. Terus mani yang mana, Ustaz? Mani yang tadi, yang keluar pada waktu puncak syahwat, keluar dengan memancar dengan imah tadi, itu maninya. Adapun setelah itu kalau ada yang keluar lagi, maka itu madzi. Jadi harus dipisahkan dengan jelas mana mani, mana madzi. Karena hukumnya jauh. Hukumnya itu jauh. Lah, kalau orang itu madzinya keluarnya nih setelah jima gitu ya, kemudian keluar mani, kemudian nyusul madzi, itu kan enggak perlu ditanyakan toh. Kan mesti adus. Lah, adus kan mesti wudu. Jadi adus kan otomatis wudu. Jenenge adus kan mesti basuh. Jadi masalah itu enggak ditanyakan, enggak dibahas gitu. Yang dibahas itu adalah madzi yang keluar tidak pakai itu. Ini tiba-tiba aja perembes, tiba-tiba keluar, mikir-mikir itu keluar, kepingin gitu keluar gitu ya. Semacam itu, maka itu namanya madzi. Lah, salah satu di antara mereka yang sering terkena kasus itu Ali bin Abi Thalib. Jadi itu Ali bin Abi Thalib. Tapi mau tanya sama Rasulullah itu gak tega ngomong masalah semacam itu kepada mertuanya sendiri. Baik. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita air madzi itu najis. Dari sisi mana kenajisannya? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ighsil dzakarak. Jadi dalam riwayat yang lain, ighsil ma asabahu, basuh yang terkena air mati itu. Berarti najis. Cara membersihkannya dibersihkan pakai air. Jadi sebagaimana benda-benda najis yang lainnya. Yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita keluar air mazi. Jadi keluar air mazi itu membatalkan wudu. Jadi itu membatalkan berwudu. Wudunya batal, baik keluar itu sedikit maupun keluar itu banyak, maka jadi itu membatalkan wudu. Dan hukum asal, semua yang keluar dari dua jalan, maka itu membatalkan wudu. Hukum asalnya, hukum asal ini ya. Ada beberapa pembahasan perincian yang mungkin enggak, tapi hukum asal itu adalah membatalkan wudu. Dan ini mazi itu najis dan membatalkan wudu itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengenai masalah ini, mengenai masalah ini, bahwasanya itu membatalkan wudu karena perintah Rasulullah SAW sangat jelas, fihi al-wudu, dalam air mazi itu ada wudu. Jadi wajib untuk berwudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sekarang masalah najisnya. Jika memang air mazi itu najis, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis tadi, ighsil dzakarak, basuh dzakarmu. Bahkan dalam riwayat yang lain, ighsil dzakarak wa unsayik, yani basuh dzakarmu dan dua kandung kemih gitu ya. Bener ya, namanya kandung kemih. Apa itu yang kayak kelereng dua itu? Ini itu kan umumnya. Di situ terjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena yang najis itu mazinya. Tapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membasuh zakarnya. Apakah kalau keluar air mazi itu memang harus dibasuh semua zakar atau cukup yang terkena najis? Ini cukup yang terkena najis saja. Pertama, ya tidak repot-repot, tidak kakean pembahasan, yo semuanya, mungkin kan yo masuk ketik bilai barang, ini, tambah repot bilai, yo langsung semuanya selesai, yo. Itu nyaman pelaksanaannya, nyaman hukum fikihnya, nyaman pelaksanaannya, nyaman hukum fikihnya, kan tidak repot-repot bahasnya. Tapi kan sering saya ulang-ulang dalam kajian ini, dalam banyak kajian fikih. Fikih itu titik utamanya bukan dalam kondisi normal. Fikih itu titik utamanya malah dalam kondisi enggak normal-normal koyo ngono mau. Jadi entah enggak normal orangnya, entah enggak normal airnya. Ngene. Enggak normal orangnya itu ono wong ngewel. Wis basa kabeh gitu loh wae ngono. Iya usah dibasa, tapi sing najis itu yang mana? Ngono kan wonge enggak normal ngono. Tanya itu detail. Wah, kalau ini harus dibahas benar-benar detail. Kalau menghadapi ikhwan yang semacam itu anak katakan enggak normal gitu ya. Bukan enggak normal, tapi yakni memang menghadapi ikhwan yang semacam itu, lah titik itulah kemampuan fikih teruji. Yang najis itu apa? Atau ada air titik gitu. Ada air cuma sedikit sekali. Kalau harus dibasuh untuk semuanya enggak cukup. Jadi airnya itu enggak cukup. Kalau najis kan harus pakai air dalam kondisi semacam itu. Nanti kalau airnya habis terus nggak ada air untuk wudhu, kan bisa tayamum. Masalahnya wudhu itu kan bisa diganti dengan tayamum. Sekarang masalahnya itu airnya dikit. Misal pojoke gelas, itu disiram notok yo, gak iso. Ini merata itu nggak bisa. Apakah dalam kondisi semacam itu tetap harus diratakan ataukah dipilih? Itu titik pembahasan yang harus dibasuh itu semua atau yang terkena madhito. Ada khilaf di kalangan para ulama berangkat dari masalah lafaz hadis tadi. Lafaz hadis tadi Rasulullah mengatakan ighsil dzakarak. Padahal yang najis itu apa? Madhinya. Yang najis itu madhinya. Di sini cara pandang para ulama kita berbeda. Sebagian antara mereka mengatakan ya namanya yang najis itu madhinya, ya yang najis itu, yang najis tok itu yang dicuci. Yang najis tok itu yang dicuci. Sebagian ulama mengatakan loh, ya gak ngono wong Rasulullah ngomongnya zakarok, ngono ya. Apa itu zakarmu semua. Wallahu a'lam bishawab, secara pribadi anda lebih cenderung untuk mengatakan yang wajib setelah anda mengatakan sing nyaman itu semuanya. Tapi kalau dibahas yang wajib yang nampak bagi anda yang terkena najis. Pertama, kaidah umum memang begitu. Kaidah umum memang begitu. Yang wajib dibasuh, yang wajib dicuci itu yang terkena najis. Yang kedua, bahasa Rasulullah SAW bisa dibawa kepada makna taghlib. Makna taghliban, taghliban itu ya biasanya begitu. Maksud jarang loh orang itu sampai mendapatkan air titik pol. Ini hanya bisa untuk ini itu tok, selain padahal antara membersihkan madhi yang terkena madhi dengan membasuh semua zakar itu kan sangat sedikit sekali perbedaan airnya, sangat sedikit sekali ini perbedaan airnya. Wallahu yani a'lam bissawab. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa termasuk di antara adab seorang menantu pada mertua itu enggak ngomong-ngomong masalah-masalah seputar itu. Jadi enggak membicarakan masalah seputar itu sampai pun mertuanya itu Rasulullah. Sampai pun mertuanya itu ustaz yang ajarkan dia fikih. Ini. Yo. Anakku cicit-cicit tapi. Misalkan itu ya, ada kasus itu kemudian menantu itu tanya, yo boyo aja takon wo, takon ustaz lain. Nah, atau kalau enggak gitu ya, lakukan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, minta tolong temannya atau siapa gitu, ben tidak membicarakan masalah itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau berbicara tentang masalah hukum-hukum semacam itu enggak ada yang aling-aling. Jadi kalau sudah berbicara mengenai masalah itu tegas karena memang itu hukum. Bahkan kadang-kadang dijadikan contoh itu dirinya sendiri. Suatu hari ada orang itu datang, ada seorang ibu-ibu itu, laki-laki atau ibu-ibu itu. Dia datang laki-laki, salah satu sahabat Ansar. Tatkala itu Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah. Aisyah sedang ada di sisi beliau. Sahabat tadi mengatakannya, Rasulullah, apa hukumnya kalau saya itu ngumpuli istri kemudian gak terus? Maksudnya gak terus itu gak sampai keluar air mani kemudian saya hentikan. Ini thumma aksal gitu dalam bahasa hadisnya. Kemudian saya gak lanjut sampai keluar air mani, tengah-tengah itu saya hentikan. Gitu. Wajibnya itu mandi apa? Iya gitu. Karena yang difahami oleh sahabat itu kan keluar air mani baru mandi. Nah kalau kejadian semacam ini, itu bagaimana? Itu bagaimana? Titik-titik semacam itu kan masalah-masalah pokok dalam kehidupan dan harus difahami hukum fikihnya karena kaitannya besar. Jadi karena kaitannya besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam jawabnya kok aneh. Jawab apa ya? Jadi kalau jawab ya mandi, enggak usah. Ngono kan enak toh. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi boleh mengatakan inni fa'altu ana wa hadhihi wa lam aghtasil. Aku itu loh tahu lakon di kok ikunu sama wong itu iki sama istriku ini tapi aku enggak mandi. Yo boyo. Ini Rasulullah pernah jadi jawab sampai pada tataran saya pernah melakukan semacam itu persis yang kamu sebutkan tadi bersama istriku ini dan aku enggak mandi. Ini aku enggak mandi. Itu kenapa Rasulullah menggunakan bahasa itu? Beliau ingin menginginkan dua hal. Pertama, difahami hukumnya berarti enggak harus berarti ini di awal masa Islam ya. Akhirnya hukum ini berubah. Awalnya hukum itu berubah di awal-awal masa Islam. Jadi akhirnya hukum itu berubah. Di akhir masa Islam hukum itu berubah. Pokoknya jima, maka wajib mandi keluar atau enggak? Enggak keluar. Ini yang kita bahas periwayatan hadis. Jadi tidak, saya tidak mandi. Rasulullah SAW ingin melakukan dua hal. Yang pertama menyebutkan hukumnya. Yang kedua itu pun enggak sampean tahu, aku juga. Sampai pun seorang Rasul pun begitu. Jadi yang itu. Tapi kemudian di akhir-akhir masa Islam Rasulullah SAW mengatakan innamal ma'u minal. Rasulullah SAW mengatakan idza jalasa ar-rajulu baina syu'abihil arba' faqad wajaba al-ghusl. Pokoknya kalau melakukan itu mandi baik keluar air mani maupun tidak. Lah, seorang rasul yang semacam itu, yang itu sangat difahami oleh Ali bin Abi Thalib. Yang sangat difahami oleh Ali bin Abi Thalib, tapi beliau sebagai mertua, sebagai menantu, maka beliau malu untuk membicarakan hal-hal yang semacam itu ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau minta tolong kepada temannya Miqdad bin Rasul. Kenapa yang diminta tolong Miqdad? Ya yang sing ngarepe. Wongnya sedang bahasan itu kan Miqdad. Bukan berarti Miqdad itu mempunyai hubungan khusus dengan Ali. Bukan berarti Ammar mempunyai hubungan khusus dengan Ali. Tapi memang kebetulan wae. Ya kebetulan ngobrol bertiga gitu. Kebetulan nyeling ngobrol yakni bertiga. Karena riwayat ini yang salah satunya dijadikan landasan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk mengecualikan Miqdad dan Ammar. Yani kan mereka mengatakan semua sahabat Rasulullah selain Ahlul Bait setelah Rasulullah meninggal dunia murtad. Yang paling buruk Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah. Itu yang paling buruk. Ini dikecualikan beberapa orang. Miqdad, Ammar, Salman. Sing Salman alasannya rotok pantas. Apa yo? Betul. Karena dia orang Persia. Dan Syiah itu kan agama Persia. Pokoknya benuang Persia ngono. Jabi. Karena dia orang Persia. Dan satu-satunya sahabat yang Persia kan Salman. Yang lucu itu kan alasan di Miqdad dan Ammar. Ya karena sahabat dekat ngono ya. Alasannya itu di sini. Alasannya di sini. Ya padahal ngobrol itu kan bisa kan dengan siapapun ya, ketemu di bis ngobrol, ngobrol ketemu di apa ngobrol-ngobrol, bisa aja, semua orang bisa terjadi. Dan Rasulullah SAW kalau ngobrol itu bisa dengan siapapun, bukan berarti dia sahabat khusus dari beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Yang berikutnya ya akhwan, laki-laki banyak keluar air mazi itu bukan aib. Laki-laki banyak keluar air mazi itu bukan aib, karena itu banyak terjadi. Dan salah satu di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau menggunakan kuntu rajulan madza. Madza itu bukan keluar madzi tok, tapi banyak sering keluar yang air madzi. Jadi itu bukan sesuatu yang aib di dalam diri ini seorang laki-laki. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala di parehwah yang kita bicarakan pada pembahasan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada bab yang lainnya. Insyaallah masih dalam bab tentang pembatal-pembatal wudu. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya sudah menikah hampir 3 tahun dan mempunyai anak perempuan. Saya di sini laki-laki. Saya sudah menikah hampir 3 tahun dan mempunyai anak perempuan. Masa pacaran hampir 4 tahun. Lebih pacaran nih. Saya mulai berhijrah sudah lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah. Istri saya belum berhijrah sampai sekarang. Ketika saya sudah mulai mengenal sunnah dan mulai mempelajari tafsir Al-Quran dan mulai bisa menata diri, alhamdulillah, di situ istri saya mulai merasa susah diajak ngobrol dan condong semaunya sendiri, atau biasa disebut suami sering mengalah. Pertanyaan saya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika istri saya susah diatur untuk berhijrah? dengan memakai niqab dan memakai, mengikuti kajian ta'lim karena bisa share ilmu dengan akhwat lainnya. Karena saya punya tetangga akhwat yang sama, mengikuti kajian, dan ketika bertemu ya yang dibicarakan juga sharing agama dan juga memakai niqab. Disitulah istri saya mulai marah, gak jelas, karena sering bilang aku ket bian yo iki aku. Ketika dengar kalimat itu saya ngenes. Pertama ya akhi, jadi alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah nikah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi anak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dituntunkan kepada kita jalan hidayah. Itu satu nikmat yang sangat besar yang perlu untuk kita syukuri. Nah, salah satu di antara bentuk kesyukuran kita adalah bagaimana hidayah itu bukan milik kita sendiri, tapi ditularkan kepada keluarga dekat kita. Wa anzir asyiratakal aqrabin. Dan beri peringatanlah kepada keluarga dekatmu, terutama istrimu dan anak-anakmu. Ka anfusakum wa ahlikum nar. Tapi ada satu hal yang penting untuk difahami. Namanya jalan menggapai hidayah itu butuh proses. Sebagaimana antum, ana yakin al-akh yang bertanya ini tatkala mendapatkan hidayah pun butuh proses. Bedanya ada orang itu yang prosesnya cepat, ada orang itu prosesnya lambat. Ada orang itu sekali pengajian kecantol langsung berubah. Ada orang itu masya Allah taklim serong tahun menunggu, yo rajin taklime tapi juga rajin gak karu-karuan nih. Ini ada yang semacam itu. Jadi orang itu butuh proses. Lah, satu yang perlu untuk difahami sama antum, ajak istri antum itu berbenah dengan proses. Jangan paksakan. Ada satu hal yang perlu saya, yang ana tangkap dari istri antum, dari antum di sini. Dua kali antum menyebut lafaz niqab, cadar. Ana khawatir titik masalahnya di sini. Ini ana khawatir titik masalahnya di titik niqab ini. Yaitu istri yang dari awalnya pakai celana jin, dari awalnya gak jilbaban, dari awal tiba-tiba antum maksakan langsung berubah drastis terus cadaran. Yuk sing gelem alhamdulillah, sing gak gelem iku sing masalah. Ini sing gak gelem itu masalah. Ajak ya akhi dengan proses. Segala sesuatu itu perlu proses. Dari celana menuju apa itu yang kain bawahan yang gak lebar itu, menuju jilbab kecil. Jadi tetap diajak untuk taklim. Jadi kemudian dari jilbab kecil agak gede dikit, dari jilbab gede agak gede lagi. Begitu proses. Proses. Dan Anda minta tolong sampaikan ilmu sesuai dengan kadar kemampuan dia. Jangan langsung dibelikan kitab dari perpustakaan gitu, dari toko tumpuk ngono ya. Dan sudah masalah-masalah berat. Masalah wajibnya cadar. Jadi laki-laki dayus. Rakor karuan nanti. Jadi semuanya itu butuh proses. Jadi itu, jadi lakukan proses itu, lakukan proses itu yang pertama. Yang kedua, dan ini minta tolong sama komunitas para akhwat, ya, sama komunitas para akhwat. Kalau menghadapi akhwat-akhwat yang prosesnya agak alot, itu tolong semakin didekati, tolong semakin dibantu, jangan dihindari, karena bisa jadi sikapnya para akhwat yang lain itu yang menjadikan ini akhwat ini semakin lama di dalam menjalani proses hijrahnya. Yang berikutnya, ini tunjukkan ya akhi kepada istri antum, semakin ngaji, semakin hijrah, semakin baik jadi suami. Semakin baik jadi suami. Anda sudah mempunyai satu anak. Jangan berpikir cerai. Ini jangan berpikir cerai. Ini karena sudah ada akad dan sudah ada anak, banyak korban nanti, padahal belum tentu prosesnya gagal. Kadang-kadang salah jalan aja. Sama-sama mengobati. Beda loh. Sama-sama obat. Disuguhkan dengan kapsul sama disuguhkan dengan puyer, itu beda aduh. Kalau obat itu pahit toh. Warnane apa itu bentuknya enggak enak dilihat. Tapi kalau disuguhkan dengan wujud tablet, dimasukkan di kapsul, ditutup, rasanya bentuke apa itu indah, disentuh, alus, ditaruh di lidah. Ditaruh di lidah, enggak pahit, fungsinya tetap mengobati. Beda kalau disuguhkan dalam wujud puyer, rasani pahit, ditaruh di lidah, rakor-karuan, wujute enggak enak, baune enggak enak. Suguhkan kebenaran dengan cara yang baik. Ini suguhkan kebenaran dengan cara yang baik. Kita berharap, akhi, semoga istri antum itu proses hijrahnya cepat, bukan dengan suguhan ilmu, tapi dengan suguhan akhlak. Suguhan yang bahwasanya orang semakin ngaji itu semakin bagus. Terakhir, jangan lupakan doa. Karena apapun usaha, yakni paling terakhir adalah doa. Semua lakukan dulu. Kalau kemudian terakhir mentok, baru diambil sikap. Yakni baru diambil sikap. Tapi untuk mengambil sikap itu butuh yakni diskusikan dengan para ikhwah yang terpercaya. Wallahu yakni a'lam. Dan enggak usah ngenes. Bagaimana hukumnya anak kecil diajak sholat, semisal sholat sunnah di rumah, kemudian lalu-lalang di hadapan kita, apa harus dihalangi? Hukum asalnya iya. Jangankan manusia, wong kambing iya. Rasulullah SAW dalam masalah hukum-hukum sutrah, karena Rasulullah itu sholat, kemudian ada anak kambing lewat. Anak kambing kan gak kena itu, dihalangi ini, wong anak kambing. Apa yang dilakukan oleh beliau maju, sampai mepet tembok. Pada waktu beliau maju mepet tembok, anak kambing itu lewat di belakangnya Rasulullah, kemudian Rasulullah mundur lagi. Jadi itu menunjukkan bahwasanya sampai pun yang enggak punya akal itu tetap dihalangi, hukum asalnya dihalangi. Tapi seandainya sudah dihalangi kemudian anaknya apa menghalangi kita, ya proses sebagaimana layaknya anak, jangan bentak gitu, jangan diapa. Ya layaknya anak lah. Kalau kemudian dia tetap lewat, ya salat kita lanjutkan dan tidak mengapa, karena fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Saya adalah marketer perwakilan dari supplier atau pemilik barang, perwakilan dari pemilik barang untuk menjual barang. Barang sesuai harga supplier, misal barang sesuai harga supplier itu misalnya 10. Saya diizinkan bebas jual harga berapapun, misal 12. Jadi keuntungan saya 2. Supplier membuka dana deposit bagi setiap ini marketer. Apabila saya menjualkan barang dari dia, deposit sayalah yang akan dipotong sesuai dengan harga supplier. Dan apabila habis, saya wajib isi ulang dulu baru bisa lanjut. Ini wajib isi ulang dulu baru bisa lanjut ambil barang. Apakah ada keharaman pada mode transaksi ini? Pertama, kalau masalah pertamanya, yakni Anda mengambil barang harga 10, dijual dengan harga 12, itu enggak ada masalah, karena sudah ada izin. Yang jadi masalah itu titik deposit. Deposit itu akadnya apa? Karena deposit itu akad perbankan. Jadi hukum syar'inya dipertegas. Jadi hukum syar'inya itu dipertegas. Apakah akad ini adalah akad utang Anda menghutangi pihak, yakni pemilik barang? Yang kalau akad itu akad utang, berarti pihak pemilik barang berhak untuk menggunakan uang itu. Berhak untuk menggunakan uang itu. Ataukah akad yang Anda lakukan itu adalah akad wadi'ah, titip, gitu ya. Ataukah akad yang Anda lakukan itu akad jaminan. Ini akadnya itu adalah akad jaminan. Akad jaminan dalam arti, ya dijaminkan uang dulu, begitu ambil barang langsung dipotong. Ataukah yani itu adalah akad titip. Yani ataukah akadnya itu adalah akad titip. Itu sangat menentukan proses, karena itu akan berpengaruh kepada hak dan tidaknya pemilik barang itu menggunakan dana Anda. Yani dana yang dimiliki, dan saya yakin bahwasanya dana itu akan diputar. Yani saya yakin dengurno ngono yo ora pantes. Mesti akan diputar. Nanti pengaruhnya itu adalah kalau suatu ketika ada bonus. Kalau sekedar itu dipotong, itu sebenarnya enggak ada masalah. Ini mau pakai akad utang, begitu ambil barang dianggap bayar. Ini dianggap bayar. Atau pakai wadi'ah, begitu ambil barang dianggap bayar. Atau pakai dhoman gitu ya, langsung bayar. Titik masalahnya nanti kalau suatu ketika pihak pemilik barang itu ngasih bonus. titik bonus itu yang nanti sangat menentukan barang, sangat menentukan hukum. Kalau memang itu adalah hutang, maka berarti kullu qardin jarra naf'a, dan itu riba. Kalau itu bukan hutang, maka yang nampak bagi saya boleh. Jadi enggak ada masalah, karena itu adalah bonus kepada pihak perwakilan atau supplier yang menjualkan barangnya tersebut. Wallahu a'lam. Dipertegas saja akadnya itu akad apa? Yani kepada beliau, karena harus mempertegas untuk akad-akad yang semacam itu. Wallahu a'lam. Ada toko pakaian yang apabila kita belanja kepadanya menerapkan bonus. Apabila belanja selusin dapat potongan sekian, dua lusin dapat potongan sekian. Bonus dapat berupa potongan harga per barang atau cashback, diberi tunai sebesar sekian. Apabila belanja saya tunai, apakah bonus di atas halal? Halal, enggak ada masalah kalau tunai. Apabila belanja saya berbayar tempo, dibayar 4 kali angsur, apakah semua barang yang saya ambil, untuk semua barang yang saya ambil, apakah bonus masih halal? Yang nampak bagi saya enggak masalah, karena bonus itu dari yang diutangi, bukan dari yang berhutang. Ini bukan, ini masuk dalam kullu qardin jarra naf'a. Itu adalah marketer aja, jadi untuk melariskan barangnya, dan tidak ada masalah insyaallah. Apa hukum suami istri bersentuhan setelah berwudu? Ada pendapat tidak membatalkan apabila tanpa syahwat. Namun ada juga yang membatalkan meskipun ini tanpa syahwat. Ini masalah kuat, masalah perselisihan yang panjang sekali dalam fikih. Ana secara pribadi mengatakan enggak apa-apa. Ini secara pribadi, ana tidak mengatakan yang lebih kuat ya. Tapi secara pribadi ana lebih memilih pendapat yang mengatakan enggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam riwayat Abu Daud, dengan hadis dengan sanad yang sahih, pernah beliau itu ini mau sholat, sudah berwudu, kemudian beliau itu keluar, ini mau keluar itu mencium istrinya Aisyah, kemudian keluar dan enggak berwudu lagi. Enggak berwudu lagi langsung sholat. Pertama, yang namanya ciuman itu jelas yani apa? Menyentuh. Yani ciuman enggak menyentuh kan lucu ya? Ciuman itu jelas menyentuh. Yang kedua, secara umum suami mencium istrinya itu ada syahwat. Sekecil apapun, secara umum itu ada syahwatnya. Kalau di antara kita mengatakan kalau saya kok enggak ada syahwatnya Ustaz, ya embu. Karena secara umum itu ada syahwatnya. Dan itu sanadnya sahih. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan, Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau hadits Aisyah itu sahih, maka saya akan merubah pendapatku. Jadi karena Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan, sentuhan dengan wanita itu yang bukan mahram, itu membatalkan wudu. Dan istri itu bukan mahram. Nah, istri mahram kan gak boleh dinikahi. Jadi karena yang namanya istri itu, yang namanya mahram itu enggak boleh dinikahi. Ya, kalau istri kan berarti enggak mahram. Tapi halal, gitu ya. Enggak mahram tapi halal. Jadi hukum istri itu kayak hukum wanita-wanita yang lainnya enggak mahram. Jadi hanya dia halal. Lah, itu Imam Syafi'i bagian ini kalau Imam Nawawi rahimahullahu taala boleh mengatakan kalau seandainya itu apa? Jadi hadis Aisyah itu sahih, ini saya akan berpendapat dengan hadis tersebut. Tapi memang ada perselisihan tentang status hadis Aisyah. Itu yang rajih, hadis Aisyah itu sahih dan bisa untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Tapi khilafnya sangat berkepanjangan mengenai masalah ini. Bagaimana posisi duduk tasyahud? Apakah iftirash atau tawarruk pada saat sholat Jumat atau subuh? Ini sebagaimana yang pertama tadi, masalahnya juga perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang bisa dikuatkan iftirash. Jika imam dalam duduk tawarruk, apakah makmum mengikuti imam duduk tawarruk atau duduk iftirash? Imam tetap mengikuti pendapatnya sendiri, karena imam melakukan gerakan bukan gerakan komando, dalam arti yang gak lihat gak tahu, jadi bukan gerakan untuk mengomando jamaahnya. Apa hukum nitip doa kepada orang yang lebih alim atau yang lain yang sedang menjalankan ibadah haji? Boleh, gak sunnah, sekedar boleh. Dan saya tidak menganjurkan, sebagaimana juga tidak melarang. Pertama, nitip doa semacam itu masuk dalam tawassul yang dibolehkan, karena orangnya ada di hadapan kita. Yang kedua, tapi tidak harus dan tidak ada sunnahnya. Bisa jadi doa Anda di rumah lebih mantap. Kenapa? Ini orang itu kalau cuma sekedar teman, julali yo, dongakno aku, ngono ya. sampai kau niku seandainya dongo, aku gak patik mantap. Dan doa gak mantap itu salah satu diantara tanda bahwasanya doa itu gak dikabulkan. Seandainya dia doakan itu paling ya Allah, sing titip-titip doa kau aku buat terima ngono tak paling. Seandainya, mesti nyebut satu, capek lah. Ini kayak itu pun nuansanya semacam itu. Jadi lebih baik doa untuk di rumah. Tapi seandainya dia titip doa terutama kepada keluarga-keluarga dekatnya, bapaknya, anaknya, itu yang biasanya. Tapi kalau konco, belas kali kubris. Ini seandainya itu kono itu paling ngoyo ngono mau, gak mantep. Mohon dijelaskan sekilas tentang zakat perdagangan. Misal kalau kita jual mobil dan laku dalam sebulan, apakah ada zakatnya? Tidak. Karena zakat itu, zakat perdagangan itu mengikuti zakat tijarah secara umum, nisab dan haul. Dan begitu dia laku, maka tidak harus dizakati. Tapi uang hasilnya itu digabungkan dengan uang yang lain dan nanti dizakati dengan zakat uang. Ini, wallahu a'lam. Mohon rekomendasi buku Syarah Bulughul Maram dan Syarah Riyadhus Shalihin. Tergantung kemampuan ilmiah. Sangat tergantung kemampuan ilmiah. Kalau masih ini awal-awal sekedar ingin tahu faedahnya, maka Syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nadhirinya Syaikh Salim Al-Hilali itu yang paling bagus. Sekedar hadis, derajat hadis, makna yang gharib, faedah. Sekitar itu tau. Kalau kemudian ini mau penjelasan yang agak gamblang gitu ya, maka ana isyaratkan dua kitab. Syarahnya Syaikh Utsaimin sama syarahnya Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Dan syarahnya Syekh Abdul Malik Al-Qasim bagi saya lebih bagus. Karena dua. Karena itu syarah tertulis, syarahnya Syekh Utsaimin itu syarah lisan. Yang kedua, syarah Syekh Utsaimin enggak lengkap. Ada beberapa hadis yang dilompat-lompati. Jadi yang beliau itu lengkap karena syarat tertulis dan simpel gitu. Tapi kalau mau panjang lebar luas gitu, ada satu kitab yang saya enggak tahu ada terjemahnya atau enggak, namanya Kunuz Riyadhus Shalihin 20 jilid. Jadi mutiara-mutiara berharga Riyadhus Shalihin itu 20 jilid kitab aslinya. Jadi tapi saya lihat sampai pada syarahnya Syekh Utsaimin atau syarahnya Syekh Abdul Malik Al-Qasim itu sudah pas dan sudah bagus ya Allah Subhanahu wa taala. Anda enggak tahu yang syarahnya Syekh Abdul Malik Al-Qasim itu sudah ada terjemahannya atau belum, saya enggak tahu. Ada pun untuk Bulughul Maram sama derajatnya. Tadi kalau untuk masih awal-awal lebih baik cuma sekitar fawaid, fawaidul hadis. Yani fawaid yani hadis. Kalau di atas itu maka dua kitab. Satu Tawthiqul Ahkam. Yang satu yang saya dulu akan menyelesaikan bahasa, yang satu kitab ini yang ada di hadapan saya. Yang ini kitab Minhatul Alam. Tapi dari sisi ilmiah, kitab Minhatul Alam Syekh Abdullah Fauzan itu lebih bagus. Yang dari sisi tataran, yang ini ilmiahnya, yang ini penjabarannya lebih bagus. Hanya titik perbedaan antara keduanya, kalau beliau tidak melebar fawaidnya ke yang lain seputar masalah fikihnya toh. Kalau Syekh Ali Bassam itu fawaidnya, faedah-faedahnya melebar ke yang lain. Pokoknya hadis itu apa fawaidnya kemudian disebutkan oleh yakni oleh beliau. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Bagaimana dengan Subulus Salam? Kalau Subulus Salam itu bagus, hanya sebagaimana kitab-kitab dahulu. Yakni kitab-kitab dahulu itu kan sistematisnya kurang. Kitab-kitab dahulu sistematisnya kurang. Apakah jual beli araya? Araya ya, bukan aria ya. Araya. Ariyah kalau pakai ri, kalau tapi pakai h. Tapi kalau enggak pakai h, araya. Apakah jual beli araya hanya khusus untuk kurma? Pendapat yang lebih kuat tidak. Jadi, tapi jadi kalau diluaskan selain kurma harus buah-buahan yang sekelas kurma, yaitu sesuatu yang harus dinikmati setiap hari oleh masyarakat itu. Kalau enggak terasa enggak enak. Terasa oleh sing kurang dalam hidup. Dan untuk kelas itu saya belum menemukan contoh yang pas untuk Indonesia. Statusnya dia buah, bukan makanan pokok, buah, tapi harus selalu nyanding makanan. Kalau enggak iku kerasa apa teh enak urip. Itu apa? Enggak ada di sini. Jadi, karena makanan pokok orang Arab itu gandum sama lauk. Kurma itu buah, tapi harus ada. Kalau enggak ada itu ono sing terasa kurang gitulah dalam makan kaya Indonesia ngono. Oh yo ora yoan, krupuk yo ora. Enggak makan krupuk yo ora apa-apa. Apakah bisa menjadi dalil bahwa gharar yang ringan itu dibolehkan? Gharar yang ringan itu boleh, tapi jangan pakai dalil araya. Ini bayangkan pakai dalil araya. Araya itu masalah khusus. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa araya itu, bahwasanya gharar yang ringan itu boleh. Terakhir, tolong nasihatkan supaya lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. Intinya, akhil aziz barakallahu fikum, bahasa Arab itu wi'a'ul ilm. Ini wadahi ilmu. Kalau jenengan wadahi kecil, meskipun grojokane akeh ya oleh ya titi. Tapi kalau wadahi gede, meskipun netes lama-lama bek dan penuh. Kalau orang itu punya tempat, wadah itu cingkir kecil, meskipun di hadapan dia alim besar, ya tetap oleh sak cingkir. Wong metu kabeh luber. Tapi kalau dia itu wadahnya gede, besar, gitu ya. Meskipun di hadapan dia, yang ngajarkan dia, yang ngajar ilmu syar'i di hadapan dia itu enggak terlalu pintar, tapi lama juga penuh dan banyak. Karena Al-Qur'an dan Sunnah itu berbahasa Arab, tidak mungkin difahami dengan baik kecuali nyanyi pakai bahasa Arab. Bahkan itu anak sering mengatakan, yakni belajar itu dua. Belajar sekedar ngecas iman, ya sekedar tahu, sekedar apa, itu enggak pakai menguasai bahasa Arab enggak ada masalah. Tapi kalau ada keinginan, dan saya sarankan itu untuk yang ditambahan meningkat dan nantinya menguasai, maka itu landasi dengan bahasa Arab. Itu syarat pokok ini untuk menguasai ilmu syar'i. Wallahu alam. Insyaallah ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.